prakteknya bertolak belakang. Banyak pihak-pihak memberi nama kegiatannya dengan nama al-imam atau al-syekh al-allamah Muqbil bin Hadi al-Walii. Percetakan al-imam al-Walii misalnya. Tapi ternyata prinsip-prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syekh Muqbil. Atau sekelompok orang yang mengaku kami murid-murid Syekh Muqbil. Nama-nama seperti ini tidak mempengaruhi hukum penilaian terhadapnya, melainkan yang sangat menentukan adalah apa? Abu Qatadah Al-Bisri pernah belajar di Syekh Muqbil dan mengaku sebagai salah satu murid senior Syekh Muqbil. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya hizbiyun durati. Dan ini tidak berhenti terus hingga hari ini tidak akan berlanjut. Maka berpegang teguhlah dengan atar syarat, walaupun manusia menolakmu, meninggalkanmu, membantah ucapanmu, mentakwil dalam rangka agar umat terkaburkan atas mereka kebenaran atau Allah. Nah, termasuk bima audi azar manjir membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, membutuhkan ketangguhan, membutuhkan keikhlasan. Tadi saya sebutkan bentuk penolakan terhadap prinsip-prinsip salaf, baik penolakan itu bersifat kulli, penolakan menyeluruh, total, atau penolakan yang sifatnya juz'i, sebagian dari prinsip-prinsip salaf. Karena siapa yang meninggalkan prinsip-prinsip salaf, walaupun sebagiannya, maka dia keluar dari manhaj salaf. Sekarang, sekarang dia yang meninggalkan termasuk dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun sebagian, maka dengan itu dia telah keluar dari al-manhaj salaf. Barakallahu fikum. Model penolakan yang tadi, Madzhab Imam Al-Albani mengeluarkan, mencetak sebuah kitab kecil sebagai hasil transkrip ceramah Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mujahid Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Maqdad, yang kemudian diberi judul Al-Hathu 'ala Al-Ihtilal. Judulnya indah sekali, himbauan untuk bersatu. Muakkan dibagi dengan dahsyat ini di berbagai daerah, diterjemahkan oleh mereka. Lihat, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi mengatakan demikian, demikian, demikian. Masih dalam kesempatan lain, Syekh Rabi mengatakan demikian, seperti yang dilakukan oleh Abdullah Zain Al-Hindi yang ada di Purbalingga, salah satu dai raja, mengutip ucapan Syekh Muqbil, mengutip ucapan Syekh Rabi, yang mana ucapan itu diucapkan untuk sebuah kondisi, bukan untuk semua kondisi. Imam Ahmad menghimbau umat untuk berkasih sayang, bersatu. Tapi Imam Ahmad

di kamar yang lampunya sudah kamu matikan, kordennya ditutup rapat-rapat, ada lubang kecil pun kamu tutup. Kemudian jam 10, jam 11 siang kamu bangun, aduh, matahari kok kebun terbit, masih gelap kok. Jangan seperti itu. Bangunlah subuh-subuh sebelum fajar terbit untuk mengetahui ternyata nanti matahari yang terang itu ternyata berproses. Mulai terbitnya fajar yang pertama, kemudian fajar yang kedua, fajar sholat, kemudian mulai sedikit-sedikit kegelapan itu berkurang, berganti cahaya, bertambah, sampai datang waktu al-isyraq atau al-syuruq, mulai matahari terbit, mulai meninggi, masih enak untuk berjemur-jemur badan. Begitu tambah tinggi, sudah menyengat badan kita. Jam 10 sudah tidak pantas untuk kita berjemur-jemur. Nah ini baru bangun. Maka perlu kita bangunkan orang-orang sebelum subuh ini. Bangun, biar tidak telat. Atau mungkin yang tidak sadar, semangat baru bangun jam 11, ya sudah, dikasih sejarahnya. Ini loh sejarahnya. Waktu kamu tadi tidur, ya, jam 4 kamu menghadap ke sini, jam 5 kamu menghadap ke situ. Setelah itu kamu begini, setelah itu kamu sempat miring lagi, angok, ya, terus tidur lagi. Nah, ingat kan, kamu waktu itu masih begitu. Nah ini sejarah sudah berjalan. Jangan kemudian kamu terbunyi, wah ini terburu-buru ini. Kasus Zulkarnain berjalan panjang, singkat cerita, sampai terbitlah fatwa tahdzir dari Syekhuna Al-Allamah Wahbi bin Hadi Makkah. Muncul. Subhanallah, ketika sudah tersampaikan, sebagian pihak menyatakan, ya itu kan Syekh belum tahu depan siapa Ustaz Zulkarnain. Yang tadi mengatakan jangan mendoakan ulama. Ulama belum ada fatwa. Yang satu lagi menyatakan, oh itu berdasarkan berita-berita dusta. Ustaz menyampaikan berita dusta. Terpengaruh lagi sebagian orang, terbawa oleh fitnah dan syubhat itu. Ada yang terbawa karena asobia, sehingga dia meninggalkan prinsip, salah satu prinsip salah. Apa tidak salah satu prinsip salah? Kalau seorang imam, seorang alim sudah berbicara, ulama kibar sudah berbicara, kembali yang berusaha kepada ulama kibar. Prinsip salah. Nas ayat Al-Quran, hadis Rasul, al-barakatu ma'akabikum, barakah itu bersama ulama-ulama kibar kalangan kalian. Barakah ilmu, barakah ta'ani, ketenangan fatwa, kematangan fatwanya. Barangkali prinsip salah dan diamalkan oleh sahabat. Bagaimana mereka, para sahabat tidak berani berfatwa selama di situ ada sahabat kibar. Datang masa tadi, tidak berani mendahului mereka, dan apabila mereka sudah berfatwa, beramal. Baik. Di zaman ini juga intinya, oh itu Syekh Rabi, berita disampaikan kepada beliau oleh dusta, oleh orang-orang atau para pendusta. Masya Allah. Jadi di sekitar Syekh Rabi itu para pendusta. Persis yang diucapkan oleh Abu Hasan. Belum kenal kan Abu Hasan? Karena aku masih tidur. Sekarang muncul fitnah Muhammad al-Imam. Oh, Syekh Muhammad al-Imam yang banyak teman-teman kita belajar di sana. Kenapa? Oh, ini terburu-buru ini, berlebihan ini. Antum masih tidur. Ulama dan diikuti oleh asatidzah bangun sejak awal. Cuma karena upaya untuk membenahi, antum belum keburu dibangunkan. Ya, ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang lain. Ta'wil demi ta'wil untuk menolak fatwa Syekh Al-Albani. Yang satu lagi mengatakan, ya, kita bersama ulama. Atau sebagainya, sudahlah, jangan disibukkan dengan ini. Ya. Sibukkan dengan ilmu. Mendengar tidak kita yang seperti ini? Banyak. Jangan sibuk dengan fitnah. Yang antum maksud dengan fitnah, yang kita dengar untuk menyibukkan itu yang mana? Apakah fatwa Syekh Rabi bahwa Dulqarnain adalah la'abun mutalawwinun makirun yamshi ala tariqatil halabi fil makr? Itu fitnah. Rupa maksud anda, bukan apa maksud anda? Syekh Rabi berfatwa, antum mengikuti fatwanya? Iya, tapi kita jangan disibukkan dengan itu. Maksud disibukkan bagaimana sih? Barangkali itu. Apakah teman-teman berdiri di masjid-masjid umum? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Dulqarnain la'ab makir mutalawwin. Masih di masjid jami' sana juga gitu. Ada salafi seperti itu? Nggak ada. Yang dilakukan oleh salafi adalah memforward atau menukilkan fatwa seorang alim yang ditunggu-tunggu katanya. Setelah datang, ditolak dengan berbagai cara. Fatwa alim itu bukan fitnah. Fatwa alim itu ilmu. Takdir ulama itu ilmu. Bukti bahwa itu adalah ilmu dengan izin Allah dan pertolongannya. Kemudian takdir ulama, kita selamat dari bid'ah dan hizbiyah. Dari mana kita tahu bahwa si fulan hizbi, bahwasanya Ali Halabi ahlul bid'ah? Dari mana kita? Udah. Kalau enggak, kita bisa larut dalam bid'ah dan meninggalkan sunnah. Sekarang ini ada, terkhusus di negeri Yaman, upaya-upaya untuk mengeluarkan ilmu jarh wa ta'dil yang mengandung bantahan terhadap ahlul bid'ah dari bingkai ilmu. Soalnya jangan sibukkan dengan orang-orang, jangan sibukkan membicarakan orang lain. Sibukkan dengan ilmu. Berapa Al-Quran yang kamu hafal? Tahdzir ulama, bukan ilmu. Tahdzir masyayikh kita dari ahlul bidah, bukan ilmu. Bagaimana dahulu salaf datang bertanya kepada ulama, bagaimana tentang fulan wahai imam? Bagaimana tentang fulan wahai imam? Mengetahui asyar dan ahli syar, mengenali orang-orang jelek, orang-orang bermanhaj batil, bagian daripada ilmu. Bukankah Hudzaifah bin Yaman dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang syar? Sahabat keumumannya sering bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang perkara-perkara yang khair. Hudzaifah mengkhususkan diri bertanya kepada Rasulullah tentang fitan, tentang syar dan ahli syar, ciri-ciri mereka, tanda-tandanya, bagaimana mengatakinya. Rasul tidak mengatakan, wahai Hudzaifah, sibuklah ibadah kamu. Kamu ini sibuk sama ini aja. Dijawab oleh Nabi, begini, begini, begini. Begini juga para muhaddisin. Sampai mereka duduk dengan sengaja. Ta'al nagdahu sa'atan. Mari kita duduk untuk sama-sama melakukan ghibah. Maksudnya ghibah terhadap Abu'aba wal-kazzabi, orang-orang lemah dalam periwayatannya, orang-orang yang kazzab, pendusta dalam periwayatan hadis. Dulu kita duduk, fulan kazzab, fulan bin fulan al-Khurasani dhaif, fulan bin fulan al-Hijazi kazzab. Duduk khusus kita ini. Enggak ada yang menyatakan, oh ini sibuk dengan fitnah. Enggak ada. Baru sekarang ini wujud.

Masyaikh yang mayoritasnya, kalau Yahya Hajuri memang terlalu kecil umurnya. Yang di atas Yahya Hajuri itu umurnya masih lebih muda dari putranya Syekh Rabi. Jadi kalau mereka dikatakan anak-anaknya Syekh Rabi masih sangat cocok secara umur. Ini pentingnya agar kita tahu. Syekh Rabi sudah memulai dakwah kalau hitungan tahun Masehi atau Miladi sejak tahun kurang lebih 57. Berapa tahun yang lalu? Tahun 57. Di hari itu pula dilahirkan Ali Hasan dalam dari asal itu. Ali Hasan Al-Hadawi. Syekh sudah mulai berdakwah surat menyurat menegur dan menasihati beberapa ulama di Yaman tersebut pada waktu itu. Dan Masih Yaman sebagainya belum lahir. Syekh sudah melakukan jarak wa ta'dil, nasihat demi nasihat pada waktu itu dan diakui keilmuannya. Ikhwan fiddin, barakallahu li wa lakum. Ketika karya-karya Syekh Rabi dan fatwanya sudah dia bisa diterjung lagi masuk ke negeri Yaman, di saat itu baru ya kita bersama Syekh, kita bersama ulama. Syekh Rabi adalah ayah kita dan seterusnya. Memang saya kata Muhammad Imam dulu pernah diingatkan oleh Syekh Mukbil. Ini setelah sebelumnya membela Abu Hasan seorang ulama, Abu Hasan orang ini ilmu, wah luar biasa. Ya, orang yang berusaha mengkritik Abu Hasan dibantah sampai Muhammad Lima mengeluarkan sebuah kaset khusus tahdir. Katanya tahdir jangan terburu-buru, tapi giliran memang sesuai dengan kemauannya tahdir. Judul tahdirnya kalau enggak salah ingat saya, Al-Kalimatul Rasyidah Fit Tahdir Min Fitnat Mustafa Mabram Al-Jadidah. Salah satu masyayikh Yaman yang membongkar kedok Abu Hasan dan mencatat penyimpangan-penyimpangannya yang kemudian sampai kepada ulama besar adalah seorang yang bernama Syekh Mustafa Mabram. Keluar kaset tahdir terhadap dia. Ya subhanallah, di situ dia Muhammad Imam membela Abu Hasan. Wah luar biasa fitnahnya Ikhwan. Tidak berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Panjang perjalanannya. Sampai akhirnya Muhammad Imam sendiri mengatakan bahwa syukur saya dulu sudah diingatkan oleh Syekh Mukbil. Ya dulu. Inni akhafu ala da'watina min Abi Hasan. Sesungguhnya wahai Muhammad Imam, saya sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan dakwah kita dari Abu Hasan ini. Syekh masih hidup. Kenapa enggak kau keluarkan sejak awal kekhawatiran seorang syekh Al-Allamah Mukbil bin Hadi Wati? Engkau terus membela dan menjatuhkan orang-orang yang berusaha menasihati dan mengkritisi Abu Hasan. Di ma'had ada ikhwan berbicara tentang Abu Hasan atau fatwa Syekh Rabi atau pembacaan masyaikh. Ya ikhwan, jangan sibuk dengan ini, sibuklah dengan ilmu. Diam. Subhanallah. Luar biasa. Sampai akhirnya banyak yang termakan fitnah Abu Hasan gara-gara sikap mereka. Ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Siapa yang disinggah akhirnya fatwanya? Fatwa Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya di Saudi Arabia yang ternyata lebih tahu tentang kondisi Yaman, tidak lagi sesuai dengan kaidah Ahlul Baiti Adra Bima Fihi atau Ahlul Makkah Adra Bishi'abiha. Kaidah itu betul, tapi dalam beberapa kondisi tidak demikian. Peristiwa berikutnya. Ada wajar dikit peristiwa Yahya Hajuri. Tahun, dua tahun, tiga tahun tidak selesai. Syekh Rabi sudah memberi catatan-catatan sebenarnya. Syekh Rabi mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya Abdul Hasan, ketika karya-karya beliau dituduh sebagai karya pemecah belah, intervensi dan seterusnya. Ya subhanallah, apa ada dakwah salafiyah? Orang Saudi intervensi ke Indonesia, orang Bandung intervensi ke Cirebon, orang Cirebon intervensi ke Bandung. Ada seperti itu dakwah salafiyah? Ya, dakwah salafiyah itu satu kesatuan. Barakallahu fiikum. Satu kesatuan. Rujuknya kepada siapa? Kembalinya ulama kibar. Siapa ulama kibar? Tidak bisa dipungkiri, terus dalam bab jati wa ta'dil, bab ma'rifatu ahli bid'ah, pengetahuan tentang ahli bid'ah dan subat-subat mereka dan kekokohannya, ketangguhannya, keistiqomahannya membantah mereka adalah Syekh Rabi yang mengakui ini bukan pelajar, bukan para talabatul ilmi, yang mengakui ini ulama kibar yang secara umur di atas Syekh Rabi yang mengakuinya. Sudah semestinya ulama yang akan kembali kepada beliau. Ikhwan fiddin azzani Allah iyakum. Sampai akhirnya kurang lebih pada tahun 2009 keluarlah fatwa Syekh Ubaid. Dalam Syekh Ubaid takdir mentakdir Hajuri bahwa Haru Hajuri adalah seorang ahli bid'ah, sesat, tinggalkan dia. Murid-murid yang ada di sana keluar, yang belum datang ke sana jangan datang ke sana. Wah, kembali sekarang fatwa Syekh Ubaid diposisikan sebagai fatwa pemecah belah. Pulang lagi sejarah. Nah, sudah ingat matahari yang terbit hari-hari? Matahari yang terbit. Nah. Fatwa Syekh Ubaid dituduh dengan tuduhan-tuduhan terburu-buru, tidak sepantasnya begitu, kita yang ada di sini lebih tahu. Murid-muridnya juga demikian, murid-murid Al-Qur'an Muhammad Al-Imam menulis tulisan-tulisan pada waktu itu. Peristiwa Abdul Hasan juga demikian, murid-muridnya siapa sih? Kecil-kecil murid, muncul nama baru lagi membela Abdul Hasan. Kasusnya Al-Hajuri juga demikian, muncul orang-orang. Ya subhanallah. Nah, luar biasa. Bayan atau surat kesepakatan penjelasan, surat penjelasan masyayikh Yaman hasil istimah pertemuan masyayikh Yaman berkumpul menyikapi fitnah Al-Hajuri apa di isinya? Disebutkan di sana, sebenarnya kami para masyayikh tidak memulai untuk memisahkan diri dari Syekh Yahya, tetapi beliaulah yang memulai memisahkan diri dari kami. Contohnya ini, itu. Saya tidak pegang nasnya sekarang, tidak pegang apa teks aslinya, tapi demikian ingat saya globalnya. Penting itu bayan masyayikh Yaman tentang bayan terakhir, ya, yang kemudian setelah itu terjadi kolak, nggak tahu itu kolak rajhi atau kolak zahir. Ya. Selain itu, apakah itu kolak rajhi yang masih mungkin untuk rujuk, ya, atau itu sudah kolak zahir? Nah. Atau itu ternyata pasal. Nanti dipelajari kita berikan. Tanya kepada saya, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Fatih, Ustaz Abdul Rahman dan yang lainnya ada di sana. Apa itu pasal? Apa itu talak zahir? Jadi sampai hari ini, sebenarnya kami Asatidzah dan beberapa masyayikh ketahui, tidak ada penjelasan dari masyayikh Yaman tentang kesesatan Hajuri. Antum sudah dengar kan?

Nah, barakallahu fikum, ketika fatwa Syu'bah muncul mentakdir Al-Hajuri bahwa Hajuri Haddadi dhalun mubtadi'un, wah kaget masa Yaman tidak menerima itu. Ini fatwa berlebihan, ini membuat suasana tambah kacau, ini itu, Syekh Rabi aja diam kok. Dengar gak sekarang yang mirip dengan ini? Nah, mulai sudah tahu kalau matahari sudah mulai terbit? Alhamdulillah, dan bangun sejak subuh tadi. Bahan sama figur berjalan waktu sampai akhirnya keluarlah fatwa Syekh Rabi bahwa Al-Hajuri wa man ma'ahu yataghalghal fihi dzikrul khawarij. Malukan bingung ya, yang katanya lebih tahu tentang kondisi negaranya ini. Kalau benar lebih tahu tentang kondisi negaranya, kenapa Sofatet pakai menunggu Syekh Rabi? Nah, tidak nanti dong. Lalu mereka tahdir Syekh Rabi. Ini dia kan ahli sunnah. Bukan kemudian mulus-mulus begitu. Muncul isu-isu. Syekh Rabi sebenarnya enggak setuju loh terhadap tahdir Syekh Ubay. Kemudian 5 tahun yang lalu kita sudah mencoba menetralisi sebagian teman-teman, sebagian dari mulai terpengaruh dengan itu. Kita nasehatin yang ada di Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang terus ada tidak bahu-membahu mengatasi keadaan ini. Muncullah fitnah yang baru sekarang. Anak wanita supaya belum tiba waktu dulu. Fitnahnya Muhammad Imam dengan Al-Wafifahnya. Sebenarnya peristiwa Al-Wafifah, penandatanganan surat perjanjian hidup bersama, penuh persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah. Karena wasiqahnya memang demikian judulnya, wasiqah ta'ayush, dokumen perjanjian hidup bersama di atas ukhuwah Islamiyah yang sudah antum dengar. Barakallahu'alaikum. Masyaikh Saudi sudah dengar sejak awal munculnya hal ini. Di awal-awal munculnya sudah dengar, tapi tenang, diam, mencoba mempelajarinya bertasabut. Sampai kalau benar-benar tasabut dan masih tahu dengan keilmuan mereka, ini adalah kebatilan besar dan berbahaya bagi dakwah Salafiyah. Maka mulailah muncul fatwa ulama. Dimulai dengan tulisan Syekh Al-Fadz Al-Hamdani yang menguak tabir ini tadi, menyibak tabir ini sampai ujung-ujungnya ketika penjelasan pertama tentang batilnya dua titah dengan kaum Syiah Rafidhah ini tidak diindahkan. Tidak ada upaya untuk membenahinya dengan serius, maka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya khutbah Muhammad Imam. Nah, awalnya mereka mengatakan iya memang di situ ada kebatilan-kebatilan, tapi Syekh Muhammad Imam lebih tahu tentang kondisinya. Dan ulama Yaman lagi-lagi. Sebenarnya dia lebih tahu tentang kondisi Yaman. Sebenarnya Syekh Muhammad Imam itu terpaksa. Ada murid-muridnya yang menulis, Murid-muridnya ada yang juru tulisnya memang. Anak-anak masih anak-anak. Yang enggak dikenal, bahkan yang ikut menyebar-nyebarkan di Indonesia, ikut menerjemahkan yang enggak kenal siapa. Tapi coba tanya misalkan Syekh Ali Sudaiji, ma'ruf di kalangan akademia. Punya saya enggak kenal, kamu muridnya Hajuri ya. Enggak kenal Syekh Ali Sudaiji yang dulu datang ke Damat belajar murid Syekh Mubin sebelum akademia Indonesia semuanya datang ke sana. Dan ketika akademia kita yang dulu belajar di Syekh Mubin, Syekh Ali Sudaiji sudah mengajar dan berdakwah keluar dari Damat. Dan terhitung berhasil dakwah. Sudah membina. Nah ini muncul orang-orang yang nggak kenal siapa penulis-penulis baru ini. Terjemahkan sebatas. Siapa dia? Mungkin sudah siapa dia? Memang anda nggak akan kenal karena kompas anda belum sampai di situ. Walaupun anda belum nyampe, tapi beliau Syekh Ali Sudaiji dikenal oleh masyayikh, dikenal oleh Syekh Mubin, dikenal oleh Barakallahu Fikum Syekh Rabi, dikenal oleh Syekh Umil Jazi dan masyayikh yang lain. Anda coba tanya siapa Nuruddin? Tanya kata tidak juga, jangan tanya ke masyayikh juga, jangan tanya kepada kata tidak, tidak kenal. Yang mana Timur Utin? Barang Allah Timur. Ini contoh. Bahwa ternyata kondisi berulang, terus berulang. Enggak mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Subhanallah, setelah murid-muridnya membela itu Syekh terpaksa. Barang Allah Timur. Nah, ternyata dikejutkan dengan khutbah hari raya Idul Fitri bahwa saya tidak terpaksa menandatangani itu, benar-benar dalam keadaan sadar, bingung muncul ucapan dia memang di situ ada kebatilan yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Imam pada waktunya yang tepat. Dan kapan waktu yang tepat? Sementara fitnah terus terjadi. Kapan waktu yang tepat? Siapa yang menilai tepat tidaknya itu? Lagi-lagi jawabannya masyayikh yang lebih tahu. Bahaya ini ya, Tuhan. Nampak sekali upaya memisahkan dakwah di Yaman dari ulama kibar. Nanti ujung-ujungnya kalau Abdul Hasan dulu sangat memuji Syekh Rabi, membela Syekh Rabi, menukil ucapan Syekh Al-Albani, barang siapa yang mencela Syekh Rabi maka dia adalah pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah. Syekh Rabi adalah orang yang tahu tentang dakwah di Yaman. Syekh Mubin dulu mengatakan begini tentang Syekh Rabi. Walaupun ketika bertentangan dengan hawa nafsu dan logikanya atau bid'ah dan kesesatan yang dia munculkan, mulai mencari ulama kibar lain. Abdul Hasan mendatangi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, kita tahu Syekh Abdul Muhsin adalah satu ulama, tapi tidak banyak tahu tentang Yaman. Mencari rekomendasi dari ulama-ulama yang tidak tahu tentang apa hakikatnya Abu Hasan yang sebenarnya dan bagaimana di Yaman. Maka dari itu harusnya itu hati-hati. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kodiah di Yaman, permasalahan di Yaman bukan sekedar masalah wakifah, tapi permasalahan yang panjang terkait dengan sistem tarbiyah. Baru waktu itu sekarang dikembangkan isu Syekh Muhammad Imam ketika naik haji berjumpa dengan masyayikh dan bahwasanya Syekh Muhammad bin Haji telah memberi udur. Tersebar ini. Empat atau lima hari yang lalu saya di rumah Syekh Muhammad bin Haji, duduk mulai ba'dal asr sampai maghrib dengan Ustaz Qamar dan Akhuna Abdul Harif, kemudian salah satu asisten atau yang sering menemani Syekh. Kita tanya, Syekh disebarkan oleh murid-murid Muhammad Imam bahwa antum memberi udzur kepada Muhammad Imam dalam penandatanganan terhadap surat perjanjian hidup bersama penuh huang dengan kaum Syiah. Syekh bertanya, mengikari dalam bentuk pertanyaan, hal haula hadaru al-majlis? Apakah mereka yang menukil hal itu dari saya itu menghadiri majlis saya dengan Muhammad Imam? Mereka hadir? Jawabannya tidak hadir. Kita jawab, ya tidak hadir deh. Nah, mana tahu lagi dari ini? Siapa yang memberi wahyu kepada mereka bahwa saya memberi uzur? Sampai hari ini saya belum memberitakan kepada siapapun pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Muhammad Imam.